Mitra Bisnis, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia mengungkapkan, sekitar 50% produsen berskala kecil dan menengah di Jawa Barat dan Sumatera Barat akan mengurangi produksinya dan bersiap-siap menjadi pedagang barang impor. Pasalnya, selama menjadi produsen, banyak hambatan yang diterima. Antara lain, meningkatnya harga bahan baku. Selain itu, mereka menilai risiko menjadi pedagang jauh lebih kecil dibandingkan menjadi produsen. Apalagi setelah adanya perjanjian perdagangan bebas yang menyulitkan industri dalam mencari pasar. Untuk membicarakan masalah itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apakah saat ini produsen-produsen di Indonesia sudah mulai berubah jadi pedagang barang impor? Ya, kalau sekarang tetap belum ya, karena kita masih melihat persaingan barang-barang impor daripada terutama manufacturing good ini tentu makin hari makin berat dari kita dalam persaingannya. Kita masih mencoba bertahan, kan tidak gampang merubah-rubah ini kalau punya industri juga terjawab terhadap buruh you dan juga terhadap bank dan lain-lain. Jadi saya masih belum melihat trennya bahwa mereka nutup. Tapi mengurangkan produksi itu bisa terjadi di mana sebagian dia substitusikan dengan barang-barang impor ini. Ya, saya pikir kita masih melihat tren satu tahun ini langsung kelihatan gitu ya. Apakah kita bisa bersaingan terus atau kita mesti ganti bidang-bidang lain. Sehingga manufacturing kita itu sudah tidak bisa berkompetisi lagi dengan barang-barang luar negeri. Tapi sementara ini saya pikir kita masih belum melihat bahwa kita masih tetap masih berusaha lah ya. Nggak bisa, kita belum mau menyerah juga bahwa ini karena market kita kan masih tumbuh. Jadi mungkin sebagian besar daripada pertumbuhan market itu sudah diambil sama barang-barang asing gitu ya. Tapi kita masih lihat 1-2 tahun ini menurut saya. Tapi Pak, Singapura sebagai negara yang berpegangan pada trader saja bisa berhasil. Kenapa kita tidak? Bukankah menjadi negara pedagang juga bagus Pak? Memang nggak jelek, tapi yang persoalannya nggak banyak yang bisa you kasih kerjaan buat rakyat di Utah. Kalau you jadi trader, nggak ada yang lain bekerja dan lebih jadi pengangguran bertambah, itu aja jeleknya. Kalau jadi menjadi bangsa sebesar ini menjadi trader dan tergantung semua dari barang-barang impor, itu saya pikir lama-lama you kasih makan rakyatnya melalui apa? Itu yang menurut saya yang terjadi sekarang ini, yang itu yang kan kita menjaga karena persoalan-persoalan kita perlu ke industrialisasi ini kan karena kita perlu kasih kerjaan sama rakyat kita supaya pengangguran bisa berkurang. Jelek baiknya saya pikir relatif, itu kan cuma sedikit sekali orang di trader itu yang untung dan bisa cari makan di sana kan. Kita mesti dikombin, mana kita lebih kuat, kita mesti bikin sendiri, kita mesti bikin added value juga dalam industri-industri kita itu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Wina Santoso.